Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah. Hadis yang kita baca, hadis yang penting. Kita berupaya memperhatikan karena seringkali terkait dengan kehidupan kita, terkait dengan amanah yang sering kita emban. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa an Abi Humaid Abdurrahman ibn Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, kata beliau, ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-ajd. Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan, mengangkat menjadi petugas di sini pengumpul zakat, seorang dari Bani Azd. Yuqalu lahu Ibnu Al-Utbiyah, sebut namanya adalah Abdullah Al-Utbiyah Ummu. Ini termasuk yang nusiba ila ummi. Ada sadaqah, diangkat untuk menjadi pengumpul zakat. Sadaqah ini zakat. Falamma qadima, ketika datang zakat, disebutkan dalam syarah hadis ini, dan ini terkait dengan pembahasan faedah nanti. Ini kisahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang muhasib. Apa kalau bahasa sekarang mungkin tukang audit. Iya. Untuk mengoreksi keuangan, tugas dia. Faqala, ketika datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memeriksa tugas dia, memeriksa tugasnya, maka beliau radhiyallahu anhu berkata, hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Ketika datang muhasib, datang petugas untuk mengaudit, untuk ya mengontrol tugas beliau, ternyata dia berkata, ini harta zakat, adapun ini adalah hadiah-hadiah dari orang yang dihadiahkan kepada saya, dipilah, tidak distorkan semua, karena alasannya sebagian adalah hadiah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala mimbar, di atas mimbar, berdiri di atas mimbar, rahmidallah wa asna alaih, menyanjung Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala, thumma qala, amma ba'd, fa inni astamilu rajula minkum alal amal mimma wallani Allah, sesungguhnya aku telah menugaskan, mengambil seorang dari kalian sebagai petugas untuk mengerjakan sesuatu amalan yang aku telah diberi oleh Allah tugas padanya. Jadi mengumpulkan zakat. Fayati wa yaqul, kemudian dia berkata, dia datang berkata, hadza lakum wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Kemudian dia berkata, ini adalah untuk kalian, ini zakat, adapun ini adalah hadiah-hadiah yang diberikan kepadaku. Afala jalasi fi baiti ummi, afala jalasi fi baiti abihi wa ummi hatta ta'tiyahu in kana shadiqan. Tidakkah dia duduk di rumah bapaknya, di rumah ibunya, hingga datang kepadanya hadiah yang dia sangka tersebut, kalau memang dia benar dalam ucapannya. Disebut dalam syarah, ucapan Rasulullah SAW in kana shadiqan ini bukan celaan kepada kejujuran beliau, bukan mendustakan beliau, bukan, tapi terkait dengan khusus kalau memang benar sangkaan beliau ini adalah hadiah, tidak terkait dengan tugasnya sebagai pengumpul zakat. Kalau memang benar hadiah tersebut tidak terkait dengan tugas sebagai pengumpul zakat, coba duduk di rumahnya, di rumah bapak ibunya, benar enggak datang akan datang hadiah? Artinya hadiah ini terkait karena tugasnya sebagai pengumpul zakat. Karena itu tidak boleh dia miliki sendiri, harus dia berikan kepada Baitul Mal. Karena tidak boleh hadiah kepada ummal, kepada petugas. Qala, wallahi demi Allah, kata beliau, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqih. Tidaklah salah seorang kalian mengambil sesuatu harta dengan tanpa hak. Illa kecuali laqiya Allah Ta'ala, kecuali akan berjumpa dengan Allah. Yahmiluhu yaumal qiyamah, akan dia pikul apa yang dia curi, yang dia ambil tadi, yang dia rampas tadi, yang dia korupsi tadi, hari kiamat. Ya mahmulah yaumal qiyamah. Qala fala arifan ahadan minkum laqiya Allah. Sungguh-sungguh aku akan mengenal, tahu seorang dari kalian berjumpa dengan Allah. Yahmilu ba'iran lahu ra'a, ada yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan memikul, memanggul onta yang bersuara. Karena itu adalah onta curian, onta korupsi, onta yang diambil dengan tanpa hak. Au baqaratan laha huwar, atau ada yang memikul sapi yang juga dipikul sambil sapi tetap bersuara. Au syatan tay'ar, atau ada yang membawa kambing, dia pikul kambing yang dia pernah dia curi, yang dia korupsi, dia ambil dengan tanpa hak, juga iya mengembik bersuara. Tsumma rafa'a yadayhi, kemudian Rasulullah mengangkat dua tangannya. Hatta ru'ya bayadu iftai, hingga terlihat putih dua ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu, Allahumma hal ballagtu. Iya, dia mengucapkan Allahumma hal ballagtu 3 kali. Muttafaqun alaihi. Ya Allah, bukan aku telah menyampaikan ini. Inna rabbil rahiman rahimakumullah. Jelas dari hadis ini yang pertama yang terkait erat dengan masalah adalah tidak bolehnya hadiah kepada ummat. Tidak bolehnya hadiah kepada petugas-petugas yang ditunjuk pemerintah yang terkait erat dengan kepemerintahan. Yang kedua, al-ghulul, korupsi dan semisalnya, menguntit, mengambil dengan tanpa hak harta, iya, itu adalah satu amaran yang mengerikan, yang akan menyebabkan seorang dihinakan, iya, di hari kiamat. Tadi-tadi apa yang pernah dia rampas, dia ambil dengan tanpa hak, ternyata dia pikul di hari kiamat dalam keadaan bersuara menghinakan dirinya di hadapan Allah, di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Sehingga fadhilah rahiman rahimakumullah, dari sini menunjukkan pentingnya memilih orang-orang yang amanah dalam tugas-tugas yang kita hendak berikan. Apakah terkait dengan amanah maliyah atau amanah al-wilayah? Apakah tugas terkait dengan amanah harta, bendahara dan semisalnya, pengumpul dana atau yang lainnya? Iya, atau terkait dengan masalah tugas-tugas tanggung jawab yang lainnya. Yang kedua, masru'iyah disyaratkan adanya muhasib, adanya muhasab, adanya tukang koreksi, korektor, tukang audit. Ya, jangan merasa tersinggung ketika diminta laporan. Mana laporannya? Atau ada yang ditunjuk untuk coba koreksi tulisannya. Ya, kan yang masru'. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus orang untuk mengontrol tugas Ibnu Rabi'ah radhiyallahu anhu. Iya, membantunya untuk amanah membantunya untuk menjadi seorang yang amin, ya, sehingga rapi catatannya, rapi pembukuannya, ya, ada terus laporan-laporan, ada terus kontrol. Ini mesru. Juga khairillah rahiman rahimakumullah, satu hal yang perlu diingat, pernah saya baca, cuma saya belum dapat lagi ucapan tersebut. Saya ingat sekali ucapan Syaikhul rahimahullahu taala, bahwasanya gulul, menguntit, mengambil harta ammah yang itu adalah milik umum, milik masyarakat secara luas, milik umat, itu lebih berat daripada mengambil orang atau harta orang-orang milik pribadi. Sebagian, na'udzubillah min dzalik, masing-masing kita harus berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Itu ya tersahal. Ini kan milik dakwah, ini kan milik umat, ini kan ini. Saya juga termasuk yang dakwah, ini saya juga termasuk yang umat. Akhirnya bergampang-gampang memakai uang dakwah. Pas diminta laporan, ternyata sekian ratus juta enggak ada. Iya, ternyata selama ini kepakai untuk modal usaha misalnya. La yattaqillah, la yattaqillah. Iya, padahal menggunakan harta umat itu lebih berat tanggung jawabnya daripada pribadi. Kalau pribadi mungkin dia bisa datang minta dihalalkan atau minta ditunda pembayarannya, minta sesuatu mudah, tapi tanggung jawaban uang umat lebih berat. Maka jadilah kita masing-masing menjadi seorang yang amanah, amanah terkait dengan tugas-tugas wilayah kita, ya, sebagai orang tua, sebagai murabbi, sebagai guru, sebagai musyrif, sebagai pengurus dan lainnya, dan juga amanah terkait dengan harta. Nah, Allah alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.